Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak nggih, sak derenge kula ngomong kula tak genahke pengomongan riyin nggih. Wong ngomong niku gampang, tapi genahke pengomongan niku sing angel. Dadi wong ngomong niku gak gampang, tapi genahke pengomongan niku sing angel. Lah sing arep mbok genahke bab apa to ri umpam? Jenengan mriki niki niate ajeng do pengajian apa ajeng do pindah omong-omong? Nek pengajian nggih kula teruske. Nek arep do pindah omong-omong tak tinggal bali. Nek pengajian mesti omong-omong, ning nek omong-omong dereng mesti pengajian. Dadi sakwene mengkih kula didhawuhi ngekake pengajian jenengan ampun omong-omong. Berarti jenengan ora pengajian pindah omong-omong. Lah kok kudungan? Nggih. Hayya 'alas shalah. Niku azan. Sampeyan rasah takon sing azan sapa? Dadi nek wong mriki salat dan ana azan, dadak takon sing azan sapa? Nek matuk mangkat, ora matuk ora mangkat. Nek carane salat kang ngono ya kudu diowahi. Artinya hijrah kudu dirubah. Kena ora matuk karo sing adzan, tapi masjid aja dadi korban. Mboten nggih? Tindin tandane mburi ana montor. Sampeyan rasah noleh montore sapa? Nek noleh-noleh ki malah ketabrak. Wong saiki ki montor ki nggih. Mendung niki tandane arep ana. Kesimpulan kula Pak Lurah, sebelum ada mesti perlu tanda to. Jangan mengatakan ada kalau tidak melihat tanda. Lah sing ajeng kula takokke, nek niki pengajian iku tandane napa? Ki dirembug sik. Timburi king kok rak kleru nggih. Lah rak yo ndomblong to. Lah wong ngene ke pengajian kok tandane ora ngerti, aku sebagai kiai kan isin to. Nek santri ora ngerti ki sing isin kiai. Nek anak uripe rekoso sing isin wong tuwa. Nek anak orang ibadah sing susah kan ibu dan ayah ketika di alam barzah. Tidak dapat doa alfa TK, tapi kok njaluk bagian omah. Ya kuwi jenenge ya gocah rapat teng genah. Bener mboten, Pak? Nggih, Pak, leres-leres. Terangke mboten? Tandane pengajian kula aturi pirsa nggih. Jenengan kan metu saka omah. Niku mang niati ngibadah. Bentuk ngibadah napa ngurip-urip agamane Gusti Allah. Intang suruwai yang surkum to. Sing sapa wonge ngurip-urip agamane Gusti Allah ya bakal diurip-urip karo Gusti Allah. Iya. Metu saka ngo. Mah diniati ngibadah ngurip-urip agamane Gusti Allah. Lah kampungmu pinaringan berkah didoke saka musibah. Digampang ke cara ning golek nafkah terus dia sregep ngibadah ditiru putra wa ya mesti kan kowe kan bunga kan bunga yori mila yang punya lidah takjak moco alfa jenengan santri kudu iso mbedake kapan moco bismillah kapan moco alfa teka ngono karepku. Nek maca bismillah ki ya arep mangan nemping bareng kowe. Nganggo klambi kuwi maca bismillah. Ning nek pengajian sebaiknya maca al-fatihah. Nek maca al-fatihah mesti maca bismillah. Nek ana pengajian kok ora maca al-fatihah, berarti ora maca bismillah. Lah ya pedhot saka rahmate Gusti Allah. Aku kan sebagai kiai kan orang lilo. Ngenteke ragat kok muspro. Mila yang punya lidah takjak moco alfa.

dikek undangan ki yo nyumbang kuwi nyitake ki yo entek akeh. Kok malah wong sugih nguyahi segara, wong sugih ki cek butuh duit. Sing muni ora rene lak tatai. Ini namanya hijrah berubah. Sing duren-duren, sing roti, roti, sing biyen-biyen, sing saiki, saiki. Ini namanya tatanan syariat di masyarakat. Itu maksudnya aku. Apa aku bapakmu awak? Aku urung temare kowe cawe cilik urung ketemu aku kok marah ya. Nang bapakmu ora tau ngundang. Ya, sujune ana sakalakal ngundang aku. Aku iso guyu ta gendeng aku. Saniki kula nerake hijrah syariah, ke hijrah syariah. Dari kafir menjadi orang iman. Nuwun sewu, Pak. Sampeyan iki urip napa mati? Tandane urip apa? Ambegan apa meneh? Astagfirullah. Kowe iki jane wong urip kok ora paham tandane. Mendung tandane arep udan. Tindin tandane mburi ana montor, nggih ta? Adzan tandane arep ana wong salat. Jago kluruk tandane nek arep esuk. Dadi nek bar magrib ana jago kluruk. Ibu-ibu muni anake sapa to lek sing meteng. Ya yo mbah kuwi. Soale jago kluruk salah alamat. Kula jak maca selawat naliyah nggih. Allahumma sholli salatan kami latan wa salim salaman. Taman ala sayyidina Muhammadin ladiyo tanggalo bihiro padu watang bariju bihir kurabu watu kongko bihir hawa itu watu nalu bihir hawa ibu Husnul. Husnul khawatimi wa yustas kalgamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lilam hati wa nafasi Tati kulima lumilam. Sampai mau coy orang ngerti arep pengarai. Jadi tanda ni udah biar orang ngerti. Suara ni ngono ape? Tapi ngerti ni aku rasa jamin. Suara aku rape, tapi aku kan ngerti. Jadi iki kerjasama. Kowe bodho no. Tandane urip tira kowe iki. Lam hati wa nafasi bareng. Engko buktekno ya no. Nek kiyaine goroh sok ora usah diundang meneh umate kafir ya. Ya. Nek kiyaine bener ya diundang meneh ya. Nek wong kedhek ki mesti ambegan. Ning nek wong ngambegan kan nurung mesti kedep. Soale kan pas turu panas. Masa sampean rak mudeng? Sementen niki rak kedep kabeh to, Pak? Mesti kan ngambegan. Lah berarti kan iki urip. Engko bengi kan ngambegan kabeh. Tapi kan ora kedep. Soale kan turu, tapi kan iki urip. Lah ambegan karo kedep niku nikmat napa lanat? Lah nek kedhep ki nikmat tapi nek nggo kedhep-kedhepan ya dadi lanet ya ri. Iya ya eh. Mula diarani shalawat nariyah sing sapa wonge menerimane. Mat ning ora nglakoni sa, lat kebacut dadi ma. Yat senajan kowe pang kat konglome rat yo tetep tak pakake singgat. Ngono yari. Iya jalaran ora tau maca atahi, ya ora tau maca saha, dat ora tau maca sala. Mat yo bakale kena laknat sok nek ana akhirat ngono lho. Oh Allah. Mbok yo momone ngundang kowe biyen-biyen ri. Dadine ngerti nggih. Lah gandeng jenengan arep hijrah ning alam bar. Zat harus berbekal aqidah dan ibadah dan amalia, nggih? Nggih? Nek jenengan hijrah ning alam barzah tidak punya bekal aqidah, tidak punya bekal ibadah, tidak bekal amali, ya yo kowe ning kuburan ki kan tetep susah. Kok sik re cangkemmu nek ngomong sing genah lho re. Kowe iki kok bola-bali muni susah-susah ki susahe wong sing alam barzah ki kaya apa mbok ngene wong kene dikandani ngono re aja mung susah-susah ngono wae. Bentuk susahe wong sing wonten alam bar. Ya sing waone mboten ngibah. Dah donga marang Gusti Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qorib nujib dakwataka wa natabi rasul. Gusti kula mang baleke ten dhuwur lemah, mengke kula tak sregep ngibadah, tak suka bersedekah, saderenge kula dadi jenazah. Gusti apa jawab? Kan wis ora iso wong duri dhewe ya wis mati kok. Itu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Maksudnya aku. Iya. Saumpama wong ning kuburan kae sing ora salat dibalekke, masjid kuwi turah uang kurang nggon. Turah uang kurang nggon. Sebab ngerti rekasane ana alam barzah. Tapi gandeng wong mati kae wis ora iso bali ya tetep masjide turah enggon kurang uang wis ora saisin ya ya ya berarti kula badhe membekali jenengan nek pindah ke alam bar ja dengan aqidah dengan ibadah dengan amalan sebutane ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah ngono lho marko kuwi pon kula tak uluk salam jawab nggih. Niki ngrembug ibadah nggih. Sak urunge ngrembug ibadah aku tak ngrembug nggone ibadah jenenge masjid. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Alah, sing tenan. Nek salat mesti liwat. Ning nek liwat durung mesti salat. Lah masjidmu kuwi sing liwat karo sing salat ya tetep okeh sing liwat. Ngendi-endi kan padha ya ri. Lah sing liwat ya dadi mayat, sing salat ya dadi mayat, cuma sing liwat entuk laknat wiwit aduk kalam barzah tekan yaumul qiyamah. Mak sing salat diparingi nikmat senajan uripe mlarat dinyek masyarakat dawuh Gus Dur kan ana to. Lah piye ri dawuh Gus Dur kowe ngomong sing gek endi ngono ri dijelaske. Cepet ngono lho ri rasane macam-macam. Ayo nglakoni iki ngejak wae DWD rasa ngejak RT-ne. Ayo nglakoni sakabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata tohire ananging mulya makom derajate. Oh,

ngerti, mau ragu dadi mantep, mau salah dadi bener toko. Ah. Ngaji kok ora ono kasih. Kok kene ora ngerti, balik kok kene ora ngerti terus hasilmu ki apa? Terangke mboten? Ampun nganti jenengan ngerti singkatan masara. Katening ora ngerti singkatan sare. At bapak bisa tersesat di akhirat. Aku kan tidak rela, bapak. Wajah tu wajah mana wajahmu ini wajahku. Di sapi apa wong ngekei ngerti sing di. Di sapi apa dikei yang ngerti ngekei to wong ngaji ki mentransfer ilmu. Kowe yang bonbin lo ketek urung weruh kowe wis wani bayar. Mosok ngaji kon maju moh. Apa niat aku mbek ketek apik keteke. Lho, rangge bener to, Mas? Teng bonbin niku ora ndelok ketek to. Ketek urung weruh wis kon bayar. Lah pengajian kok ora weruh iki yaine kok ora kepengin go edan. Apa niat aku mbek ketek apik ketek. Go nek ngenyek iki aja nemen-nemen to, ya Allah ya Allah. Kasihan deh lu. Terangke mboten? Nggih. Tirake nggih. Masjid niki hurufe papat. Mim. Mim, Sin, Jim, Dal. Nek diharokati kan dadi masjid to. Mim ki maksude apa, Sin maksude apa, Jim maksude apa, Dal ki maksude apa? Yang masjid ki ngerti maksude. Ya Allah. Are tak cokot wis tuwa. Terangke mboten, Pak. Ngaji niki napa? Mau rene ora ngerti. Balik kok kene iki ngerti to nyecek ilmu niki kiai to kok. Ah. Mim niki maknane makfirah, nggih. Sipate menung kon ngrumangsani kokean kon njaluk pangan marang sing maha sedina ping omah gendeng sapana. No abot tenteng lakono, no nek uculenyo, wah benti petuk karudo, wah benti tuntun mlebu swarga, lah sing percaya nglakono, no sing ora percaya aja mbantah ya. Mbantah dadi masalah. Tangi sujud muni Robi Firli, lambene muni Robi Firli, atine ngerti nyuwun ngapura marang Gusti sadurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri wiwit turip tumekaning pati saiki aku dadi ngerti wong mau bengi aku lunga ngaji ketemu kia iki jenenge Duri Azhari umure wis 70 siji di rumah aku kan masih punya istri. Lah timbang kowe ngrasani we. Lah nggih bener ta, Pak? Mau ora ngerti dadi ngerti, mau salah dadi bener, mau medit dadi ora medit to kok. Ah. Min maknane mak pira? Sin iki maknane sakinah, tentrem ing mak. Nah, wong ahli ngibah, dah sikile ngidak saja. Dah batukmu tibon dhuwur lem. Mah lambemu teles muni alhamdulillah. Lah senajan nurip musuh, sah nggone golek naf. Kah dinyek tangga sebel. Lah tapi api enek mati masuk jannah. Rungokno. Rungokno. Rungokno ya. Ya. Ya.

ning atine urung ayem soale ora ngibadah maksudnya aku. Iya. Iya, apa rumah sama wong sugih kaya ayem tong, wong sing paling ora ayem ki malah wong sugih. Jam loro cek melek. Nilai proyek. Kowe randui malah ngorok. Wer. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman, tandane iman ya sabar narimo najan pas-pasan kabeh kan wis dinakdir dening pangeran ya ri. Iya. Ngaji kok berdialog. Me maknane mak ira. Sin maknane saki, najim maknane jannah to kok. Ora ana wong mulya tanpa rekoso, wong rekoso we urung mesti mulya, cah nom-nom kuping murungokno. Nek tuamu pengin mulya nome wani rekoso, aja jagake wong tuwa. Ora ana wong bungah tanpa susah, nek kowe kepengin bungah ya akhire ya susah. Ora ana wong pinter tanpa sekolah. Wong sekolah we urung mesti pinter. Ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong kerja ngantek pensiun we ya urung mesti sugih. Ora ana kiai tanpa ngaji. Wong mondok rono rene we ya urung mesti dadi kiai, tapi nek kiai kan mesti ngaji, tapi kowe rasa takok leh ku ngaji ngendi? Jadi santri ora perlu nyelidiki kiai. Nggih. Kowe arep ngomong apa tori kok dadak ngono? Ora ana jannah tanpa ngibadah. Ora ana ngibadah nek ora salat berjamaah. Aku do salat teneng omah garis miring kan percuma ya ri. Sing duren duren, sing roti roti, muga dengan hijrah membangun jamaah. Aja mesjid gedhe sing salat mung loro tok. Siji imame loro sing ngazan, tapi kok kipas angine kok 6. Masa wong loro sumuk. Ora masuk akal. Wong loro kok sumuk. Tapi lampune kok 16. Dadi kipas angin niku ngipasi lampu. Lampu ini madangi kipas angin. Dan soalnya dipateni. Duh ngeres kabeh. Sing duren-duren, sing roti. Roti, sing biyen-biyen, sing saiki. Saiki hijrah maknane berubah dari salat di rumah berjamaah. Ngono lho, karo kowe. Tinggi nyuwun sewu nggih Pak. Jenengan ngundang meneh ya kena, ora ngundang ora apa-apa. Wong aku ki ya mung kepengin mernahke kelakuane nggih. Dadi nek sampean santri salat ning omah kuwi lek ku ngarani santri stroke. Sing stroke ora wonge imane lho Pak Lurah. Lah gandeng kowe stroke, tak pitik ben ora stroke. Allahumma mim maknane mafi. Rasin maknane saki, najim maknane jan, nadal maknane dunggah kedra, jat sok ne ono a, kerat niki nerangke masjid, Allahumma, nek wis nerangke wadai, nerangke isine, wong wadah karo isi kan larang isine, ngono. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Lah sakjane Pak, sanalika jenengan do salat teng masjid niku, ngerti tembung Allahu Akbar niku pinten, terus maksude napa? Wah, nek tekan kono aku ya ora tau mikir sing sakmono ri. Ya gandeng kowe rene ya kowe ngandani ngono wae ri apa ngono, rasah mubeng-mubeng, kowe tangkep landasmu lho ri. Maaf nggih Bu. Sing jawab ibu-ibu wae bapak menyesuaikan diri. Gula pasir rupane napa?